pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sederalun, berita sore edisi hari ini Minggu 30 Desember 2018 dibacakan Ahyar dan Eka Nataya. Transportasi Aceh Tenggara Gaya Lewis kembali normal usai banjir bandang. Tiga orang jadi tersangka pungli pemulangan jenazah korban tsunami di Banten. KPK tahan 8 tersangka suap proyek spam di Kementerian PUPR. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, arus transportasi darat dari Aceh Tenggara menghubungkan ke Gayo Lewis, persisnya Desa Natam Baru, Kecamatan Badar, kembali normal Minggu pagi. Sebelumnya, arus transportasi Agara Galus lumpuh total pasca banjir bandang yang menyebabkan material bebatuan dan kayu gelondongan menumpuk di Jalan Nasional pada Jumat lalu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Aceh Tenggara, Asnawi Lui melaporkan. Kepala Pelaksana BPBD Kutacane, Ramisin, mengatakan arus transportasi darat mulai bisa dilintasi mobil pribadi maupun mobil berbadan besar. Namun, para pengendara harus antre karena alat berat terus bekerja untuk menormalkan dan membersihkan sedimen yang menumpuk di jalan nasional agar memudahkan kendaraan atau pengguna jalan melintas di daerah itu. Sebelumnya, banjir bandang kembali menerjang Desa Natam Baru, Kecamatan Badar, Aceh Tenggara, Jumat lalu sekitar pukul 19 WIB. Akibatnya 12 rumah hanyut di bawah banjir dan ratusan hektar lahan pertanian terancam gagal panen. Tak hanya itu, tumpukan material berupa bebatuan dan kayu gelondongan di jalan nasional yang di bawah banjir bandang mengakibatkan arus transportasi Aceh Tenggara Gayo Lewis lumpuh total. Ini adalah banjir bandang ketiga yang menerjang Desa Natam Baru dan yang keempat kali di Aceh Tenggara dalam sebulan terakhir. Menurut catatan, banjir bandang pertama menerjang sejumlah desa dalam tiga kecamatan di Dangan Raya di Aceh Tenggara pada Senin 27 November 2018. Tiga rumah hanyut dan 40 unit lainnya rusak. Dua hari berselang, Jumat 30 November 2018, banjir bandang kembali menerjang Desa Natam Baru, Kecamatan Badar, dan Desa Kayu Mentangur, Kecamatan Ketambi. Belasan rumah hanyut dan rusak. Banjir bandang ketiga terjadi pada Rabu 26 Desember 2018. 6 rumah di Desa Sukamakmur, Kecamatan Semadam rusak. Sederalun, Polda Banten menetapkan 3 tersangka kasus dugaan pungutan liar pengambilan jenazah korban tsunami Selat Sunda yang dilakukan oleh oknum di Rumah Sakit Dr. Derajat Prawiranegara, Kabupaten Serang. 3 tersangka ditetapkan setelah Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi dan mengamankan 2 alat bukti berupa kwitansi dan uang tunai 15 juta rupiah. Kompas.com melansir. Kabak Wasidik Ditreskrimsus Polda Banten Kombes Pol Dadang Herli Saputra mengatakan satu tersangka berinisial F diketahui merupakan seorang aparatur sipil negara yang bertugas sebagai staf di instalasi kedokteran forensik dan medico-legal RSDP Kabupaten Serang, Banten. Sementara 2 tersangka lainnya merupakan karyawan CV Naufal Zaidan yang bekerja sama dengan pihak rumah sakit untuk pengadaan mobil jenazah. Dadang menyebutkan RSDP menangani 34 jenazah korban tsunami Selat Sunda sejak 23 Desember 2018. Dari jumlah tersebut, ada 11 jenazah yang dipulangkan menggunakan jasa mobil jenazah CV Naufal Zaidan. Sementara sisanya menggunakan ambulans sendiri yang didatangkan oleh pihak keluarga korban. Dadang menjelaskan dari 11 jenazah, 5 jenazah dipulangkan gratis, sementara 6 lagi dimintai pungutan oleh tersangka. Dadang tidak merinci berapa jumlah biaya yang harus dibayarkan oleh keluarga korban meninggal saat mengurus kepemulangan jenazah. namun uang tunai yang disita dari tersangka tinggal tersisa 15 juta rupiah lagi. Saudara Lon, KPK menahan 8 tersangka kasus dugaan suap proyek sistem penyediaan air minum atau SPAM yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Kedelapan tersangka itu ditahan untuk 20 hari pertama di rutan yang berbeda. Kompas.com melansir. Para tersangka itu keluar secara bertahap dari gedung KPK Jalan Kuningan Persada Minggu dini hari menggunakan rompi oranye. Tak ada keterangan yang disampaikan para tersangka. Kedelapan tersangka yang ditahan yaitu Budi Soeharto, Lili Sundarsih, Irene Irma, dan Yuliana Engganita Dipyu. Mereka diduga sebagai pemberi suap. Sementara diduga sebagai penerima yaitu Angkiat Partunggul Nahot Simarimari, Maina Woro Kustina, Teguh Moh Nazar, dan Doni Sofyan Arifin. KPK menduga Angkiat, Maina, Nazar, dan Doni menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM tahun 2017-2018 di Umbulan 3 Pasuruan Lampung, Toba 1, dan Katulampa. Selain itu, ada dua proyek lain yang juga diatur lelangnya, yakni pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulteng. Para tersangka dari unsur Kementerian PUPR itu diduga mengatur lelang agar dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP. Pada tahun 2017-2018, diduga kedua perusahaan itu memenangkan 12 paket proyek dengan nilai total Rp 429 miliar. PT WKE dan PT TSP diduga memberikan fee 10% dari nilai proyek. Kemudian fee tersebut dibagi 7% untuk kepala satuan kerja dan 3% untuk pejabat pembuat komitmen. Saudara Lon, jembatan penghubung pemukiman penduduk Kuala Baru Aceh Singkil dengan pusat perkantoran pemerintahan kecamatan setempat tidak bisa digunakan. Selain belum selesai pembangunannya, jembatan tersebut juga tidak tersambung dengan jalan. Dari Aceh Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Pantauan di lapangan, jembatan di Kuala Baru belum selesai dibangun. Lantai jembatan baru separuh, sedangkan tiang sudah selesai. Satu sisi kepala jembatan berada di dekat rumah penduduk tersambung dengan jalan. Namun di ujung jembatan satunya lagi tidak ada jalan, melainkan rawa yang berada di belakang kantor Polsek Kuala Baru. Sehingga jika jembatan sudah selesai tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya karena tidak ada jalan. Kondisi itu disesalkan warga Kuala Baru. Sebab keberadaan jembatan yang menghabiskan dana miliaran rupiah tidak sesuai dengan harapan. Warga berharap di ujung jembatan dibangun jalan penghubung, agar jembatan sepanjang 144 meter bisa bermanfaat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lon, 11 warga Gampung Rinti, Ujung Rimba, Kecamatan Mutiara Timur, PD, yang mengalami keracunan usai menyantap kenduri maulid masih dirawat di Rumah Sakit Umum Tengku Abdullah Syafi'i Bernun. Umumnya mereka mengalami diare, muntah-muntah, dan tekanan darah menurun. Dari PD, M. Nazar melaporkan. Direktur RSU Tengku Abdullah Syafi'i Bernun, Dr. Aci Erfian, menyebutkan saat ini 11 warga Gampung Rinti, Ujung Rimba, yang mengalami keracunan masih dirawat intensif di RSU Tengku Abdullah Syafi'i Bernun. Rinciannya, 7 anak-anak masih dirawat di ruang anak. Mereka adalah Sofia, Farah Fajarna, Aryani Rahayu, Junaida, Ulfatul Azizi, Rizka Nugraha, dan Nailul Azariani. Sementara 3 pasien dirawat di ruang penyakit dalam pria, masing-masing Bukhari, M. Ali Cud, dan Mulyadi. Satu lagi dirawat di ruang penyakit dalam wanita bernama Asna Dewi. Saat ini kondisi pasien yang masih dirawat keadaannya masih lemas. Dominan pasien mengalami diare akut, namun kondisi mereka mulai membaik. Diberitakan sebelumnya, 32 warga Kampung Rinti, Ujung Rimba, Kecamatan Muatra Timur, PD, Rabu lalu tumbang akibat keracunan setelah menyantap kenduri maulid di Kampung Diduh yang merupakan desa tetangga. Mereka langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Tengku Abdullah Syafi'i Bernun karena mengalami demam, diare, dan tekanan darah menurun. Usai mendapat perawatan, 21 warga telah diizinkan pulang karena kondisi pasien telah pulih, sementara sisanya masih dirawat. Saudara Lon, polisi Mesir melakukan serangkaian penggerebekan usai ledakan bom di dekat piramida di Giza, Mesir. 40 orang yang disebut sebagai teroris tewas dalam penggerebekan itu. Kompas.com melansir. Kepolisian Mesir mengklaim telah menembak mati 40 orang diduga teroris sejak insiden ledakan bom yang terjadi di dekat piramida Giza. Kementerian Dalam Negeri menyatakan polisi melakukan dua penyerbuan yang berlangsung di kawasan Provinsi Giza dan Sinai Utara. Dalam serangan di Giza, sebanyak 30 terduga teroris tewas, sedangkan sisanya ditembak mati di Sinai Utara. Kementerian menjelaskan telah menerima informasi bahwa para terduga teroris mempersiapkan rencana untuk melakukan serangkaian serangan. Selama penyerbuan, selain menewaskan teroris, polisi juga mengamankan sejumlah besar senjata, amunisi, dan bahan untuk membuat bom. Sebelumnya, sebuah bom meledak ketika bus berisi rombongan turis Vietnam melintas di dekat kompleks Piramida Giza pada Jumat sore lalu waktu setempat. Akibatnya, 3 orang turis Vietnam dan 1 pemandu Mesir tewas, sementara 11 turis Vietnam lain dan sopir Mesir terluka. Kantor Jaksa Mesir menyatakan bom rakitan tersebut dipasang di dinding jalanan Mariyutia, distrik Al-Haram yang berlokasi dekat kompleks Piramida. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Minggu 30 Desember 2018. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalamualaikum.